Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih masih bersama kami di program spesial Halaqoh Fajar. Baik, hadirin pemirsa Al-Fajar TV, pendengar setia Radio Kona Network dimanapun Anda berada. Mari kita lanjutkan pembahasan kita bersama guru kita tercinta, Buya Yahya. Buya, jika ada pasangan yang sering melakukan KDRT atau bahkan dia mempunyai kebiasaan buruk, saat diajak berbuat kebaikan tidak mau, justru ketika diingatkan berbuat kasar, dan itu terjadi berulang-ulang, Buya. Apakah rumah tangga yang seperti ini bisa dipertahankan atau bagaimana solusinya, Buya? Kita perlu yang melihat matanya siapa dulu. Yang bertanya siapa misalnya. Jika yang bertanya seperti itu adalah seorang perempuan yang memang punya masalah, lalu dia bertanya, apakah harus saya lanjutkan atau tidak? Kalau meneruskan saya tidak kuat. Bisa jadi keputusannya adalah harus berpisah, misalnya bisa jadi. Cuman kami yang di luar tidak bisa mengatakan harus berpisah. Nggak bisa. Jadi kami tidak bisa memandang misalnya, wah ini KDRT harus pisah. Oh, belum tentu. Karena mungkin seorang wanita yang setiap hari dipukul sama suaminya, memang dia dapat tempelengan dari suaminya. Tapi mungkin dia seorang wanita yang, mohon maaf ya, orang itu berbeda-beda, jangan disamakan. Mungkin dia adalah punya syahwat tinggi. Dia berpikir, kalau sampai aku berpisah dengan suamiku, mungkin aku kepleset dalam berzinaan dan sebagainya. Mungkin saya lebih baik sabar, tapi saya mendapatkan yang lainnya. Mungkin seperti itu. Makanya seorang pembimbing, ustaz nggak bilang, oh cerai kau, nggak bisa begitu dong. Sehingga kami tidak tahu kenapa ada seorang perempuan yang masih bertahan, padahal suaminya kasar dan sebagainya, kami tidak tahu itu. Bisa saja urusan pribadi. Bahkan jika ada seorang wanita yang punya masalah besar, suaminya kasar dan sebagainya, lalu ingin minta cerai dan sebagainya, pertanyaan kami adalah yang pertama dan utama adalah, apakah Anda bisa menjamin diri Anda setelah Anda berpisah, lalu Anda selamat urusan syahwat Anda? Kenapa? Sebab waktu dengan suami itu adalah problemnya besar, mungkin Anda menjadi free kid. Sebagai seorang wanita, Anda tidak free kid untuk syahwat. Tapi setelah Anda plong, bisa saja hari itulah bangkit syahwat. Sehingga disitulah setan akan berbicara. Anda siap atau tidak? Itu loh. Jadi seorang, kita tidak bisa melihat setiap orang tidak bisa disamakan. Sehingga kalau ada orang punya KDRT, kami ingin bertanya, gimana sih kasusnya, seperti apa permasalahannya? Bahkan bisa saja seorang suami yang kasar itu ternyata, setelah kita tanya, mulai kapan dia kasar? Tahun-tahun akhir. Berapa tahun menikah? 7 tahun. Di tahun terakhir kasar. Bisa jadi ternyata seorang suami itu kasar karena istrinya yang lelet. Istrinya bikin masalah, nggak paham-paham, dikasih tahu tetap saja. Akhirnya suaminya nggak kuat. Padahal mula-mula suaminya kalau nyuruh, sayang, tolong angkat ya baju abang, karena besok mau dipakai. Iya bang. Ternyata suaminya pulang masih kehujanan. Berikutnya, tolong ayang, tolong sepatunya abang masukin ya, karena besok dipakai. Pulang ke rumah, kehujanan baju. Sayang, tolong ya. Akhirnya mulai kasar sekarang. Gara-gara istrinya lelet. Istrinya dungu, bisa jadi. Artinya, seorang suami menjadi kasar itu karena apa? Kita perlu koreksi, perlu cek dulu. Jadi tidak secara betah, maka kita berusaha. Intinya bahwasanya, sebisa mungkin diselesaikan permasalahan tersebut. Nah, kemudian di saat Anda, seorang wanita mungkin, secara gini loh, secara fikih, jika ada seorang suami, seorang istri, dizalimi sama suami, pukuli terus dan seterusnya, memang secara fikih boleh dia minta cerai kok. Akan tapi apakah cerai terbaik untuk Anda? Nah, ini perlu dipertimbangkan dulu, apakah harus cerai? Kenapa dia coba selesaikan? Sudah coba selesaikan, Buya, tetap saja kembali lagi. Okay. Tapi kalau cerai, apakah Anda aman? Dan seterusnya bagaimana? Seperti itu. Nah, harus. Sehingga dalam Islam sendiri kan ada cerai satu, cerai dua, itu kan untuk belajar. Untuk belajar, bukan hanya cerai untuk cerai lagi, tidak. Sehingga kalau ada orang cerai satu, adalah untuk belajar, berbenah, baru kembali lagi, rujuk. Cerai dua, rujuk. Cerai tiga, buar. Jadi kami tidak bisa mengatakan. Cuma cara fikir begini, seorang istri sering didolimi sama suami, dia berhak untuk minta cerai. Karena nggak boleh terdolimi di rumahnya. Seorang wanita dihormati, dimuliakan, dijaga. Nah, kemudian, apa yang harus dipertahankan lah? Kalau harus mempertahankan, harus ada pertimbangan. Min plusnya itu, kalau seandainya aku pisah dengan suamiku apa? Pertama, urusan anak-anak bagaimana? Bisa jadi, suamiku itu nggak baiknya hanya urusan kasarnya saja. Kasar mulutnya saja. Atau mukul. mukul. Naudzubillah. Saya tidak kebayang seorang laki-laki mukul. Saya tidak bisa bayangin seorang suami kok bisa mukul istrinya, ibu anak-anaknya itu. Apakah sadar waktu mukul ibunya sebenarnya kayak mukul anaknya juga? Itu, ini makanya saya katakan kalau ada suami kayak begitu tuh mentalnya sakit itu. Bawa ke psikolog dia. Lalu kasih obat psikiater, minta obat itu. Karena saya gemes dengan orang-orang yang kasar dengan pasangannya. Itu tidak seperti itu. Hidup kok kayak gitu. Tapi apapun bentuknya, tidak bisa serta-merta seorang istri langsung bisa enggak. Kita lihat dulu. Nah, pertimbangannya, mungkin ada yang pertimbangan anak, pertimbangan ekonomi, pertimbangan status sosial dan sebagainya. Ini banyak pertimbangan. Yang jelas kalau harus berpisah tentu akan menjadi lebih baik. Itu setelah pertimbangan. Misalnya, saya pun selama ini mungkin sudah tidak ada syahwat, tidak ada ini, buya, saya biasa. Kemudian anak saya juga sudah enggak kuat dengan keadaan semacam ini. Anak saya malah enggak tega melihat. Anak saya menganjurkan saya pisah juga. Karena, kalau begitu, ini banyak pertimbangan kan. Anaknya tidak akan marah kepada ibunya. Anaknya bahkan mendukung karena ayahnya mungkin terlalu kasar. Seperti ini kejadian Anda dalam menyata ini Anda ini. Karena ayahnya sudah enggak punya, kasar banget. Sehingga sang anak pun mengusulkan ibu pisah saja. Kemudian secara pribadi syahwatnya aman. Anak, maka boleh ngambil berpisah. Setelah berpisah, mungkin lebih aman. Dia biar menikah, tapi dia dengan anak-anak. Tapi ingat, mendidik anak-anak untuk tetap bakti pada orang tua. Jadi, perpisahan itu harus tidak semua orang sama solusinya. Tidak semua orang, bermacam-macam. Sehingga kami mendengar sampai suatu ketika seorang anak benci kepada ibunya. Bukan bencinya benci ini. Benci kepada ibunya masih mempertahankan ayahnya yang kalau marah pernah nyetrika. Dilempar, dicos setrika, saking marahnya. Saya nggak bayang, masa ada gitu. Saya ngomong gitu, masa ada? Gitu, ada. Wah ini. Mestinya kan masuk apa namanya, perlindungan wanita kan seharusnya. Cuman ini hanya di lingkup keluarga saja. Sampai anak itu saya benci dengan umi saya. Bencinya bukan benci-benci. Saya kenapa umi kok masih mau dengan ayah? Ya itu. Padahal seandainya sang umi itu mengambil langkah berpisah, kemudian setelah itu dia mendidik anaknya untuk berbakti ke orang tua, jauh lebih bagus. Cuman, saya itu kami berpikir, ngomong ke anak, mungkin ada satu hal, nak. Umimu tetap bertahan, mungkin ada satu hal. Kebutuhan umi yang tidak bisa diwakilkan ke siapapun. Anak berpikir, mungkin. Uminya masih muda. Ayahnya memang suka mukul, tapi mungkin secara fisik juga normal. Sehingga mungkin ayahnya masih, ini. Makanya seorang anak ternyata juga nggak boleh jauh-jauh ikut campur. Cerai-cerai, belum tentu. Kalau ibunya tidak mau, mungkin di situ masih ada yang didapat oleh seorang ibu yang mungkin kalau cerai tidak ada. Kan ada kebutuhan yang bisa diwakilkan kepada anak, kepada nggak bisa kan ada kebutuhan pribadi. Jadi problemnya kadang-kadang kini kompleks atau bermacam-macam dan model-model, maka cara solusinya pun juga berbeda-beda. Intinya adalah Anda yang menyaksikan acara ini, pastikan di rumah Anda tidak ada kekerasan. Kalau ada yang keras dalam rumah tangga, apakah istri keras kepada suami, marah-marah sama suami atau sebaliknya, pertama adalah salah bergaul, salah belajar, atau mungkin sakit mental. Semoga Allah memberikan kebahagiaan pada kita semuanya, bahagia dunia akhirat, dan pastikan Anda lapang hati kepada pasangan, mudah memaafkan, sehingga jangan sampai kesalahan suami akan jadi dendam untuk jadikan bahan marah di gantian di kedepan harinya. Akan tapi lapang hati, memaafkan, bahagia indah dunia hingga di akhirat. Masya Allah, syukran kasiran Buya atas penjelasannya. Masya Allah, pembahasan yang menarik pada kesempatan kali ini. Namun akhirnya karena waktu juga, kami mohon kepada Buya untuk memberikan kesimpulan lalu ditutup dengan doa Buya. Kesimpulannya adalah pastikan rumah tangga Anda harus bahagia. Jangan mau ribut dalam rumah tangga. Dan bahagia itu mudah. Tidak pakai syarat, tidak harus dengan kekayaan. Tidak harus dengan tahta tinggi. Akan tapi dengan kesadaran, kecerdasan Anda dalam bercinta, menghadirkan cinta, semuanya akan jadi indah. Itulah yang disanjung-sanjung oleh Allah dan Rasul-Nya. Saling mencintai karena Allah. Hadirkan makna ini. Kalau ternyata cinta mulai terkikis, sirami dengan sebab-sebab suburnya cinta. Diajar oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nabi mengajarkan itu semua. Dan itu silsilah panjang ya. Intinya pastikan rumah tangga harus bahagia, indah. Tidak ada kedzaliman dalam rumah tangga Anda. Dan untuk menghindari ini semuanya, pastikan dalam rumah tangga Anda punya kebiasaan mudah meminta maaf dan mudah memaafkan. Mudah meminta maaf dan mudah memaafkan, khususnya di saat di dalam rumah tangga terjadi hal-hal yang semacam ini. Kalau Anda mudah memaafkan, Anda tidak akan menyimpan di hati kekasaran pasangan. Dan kalau Anda mudah meminta maaf, maka dengan maaf yang serius, Anda susah mengulangi kekerasan yang pernah Anda lakukan. Semoga Anda bahagia, dunia hingga bahagia di akhirat. Al-Fatihah. Syukran katsiran kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, memberikan beliau umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa Al-Fajr TV, mendengar setia Radio Kudus manapun Anda berada, alhamdulillah telah selesai pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan berjumpa di esok hari. Dan akhirnya saya yang bertugas Muhammad Hibri Dimyati mohon pamit, mohon undur diri, dan kita tutup majlis ini dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.